wastahin wastahin lan semugio sawo siro tidak butuhlah kalian aman saking wong sik takang karep sapa sira fa inna ka mungko suhune sira iku nadhiruhu fa inna ka mungko iku nadhiruhu padaniman merasa cukuplah atau ya merasa cukuplah terhadap orang lain, maka kalian akan sepadan dengan mereka. Gak usah ngarep-ngarep, gak usah njaluk ning wong liya, maka kita akan sederajat. Ai iktifa tegese ngalapo cukup. Ai iktaf tegese ngalapo cukup sapa sira, ngalap cukup bima kelawan perkara indaka kang tetep ing dalem sanding sira, layani minar rezeki saking rezeki. Wal tafatar rok wala tafatar rok wala tafatak kor lan ojo karep atau fikir atau karep sopo siro fil mali yang dalam bondo lisyaihin kedwe wang suwiji alhuni kang sugih kasirin kang akeh kasirin mali kang akeh bondo nih. Fa'ilam yata fakor mengkolamun ora butuh sobo siro ilaihi maring sahsin ghoniyin. Ketika kamu tidak merasa butuh kepada orang yang kaya, sorot mongko dadi sobo siro dadi iku ghoniyan sugih mislahu halimadani sahsin ghoni. Ketika kita tidak mengemis kepada orang kaya, maka kita ini sederajat sebenarnya dengan orang kaya tersebut. Karena itu gak butuh. Wal makola tutai makola asali sunatan kaping 20 iku an Abi Zakaria sangking Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullahu alaihi amin. Ngendikane se Abi Zakaria tarkud dunia kulliha ahdul akhirati kulliha tarput dunia utai tinggal dunia kuliha ya sekabiani dunia iku akhdu ngalap iku akhdul akhirati ngalap akhirat kuliha ya sekabiani dunia li'annahuma kronos tuhune dunia lan akhirat iku iku kabdur rotaini koyodene iku kabar rota ini kaya apa beda karone paman mongko tae sapane wong iku paman mongko tae sapane wong iku tarokah tinggal sapa man ing dunya ayu dunya tegese dunya kulihaya sakabehane dunya akhodaha mongko ngalap sapa man ing akhirat ayil akhirati tegese akhirat kuliha ya sekabehane akhirat ai paman mongko ta sapane wong iku arada mingu utawa berpaling mingu sapa man ane dunya saking dunya bil kulliyati kelawan sekabehane utawa totalitas mingu dunya secara total ahabahu mongko temen ahabba mongko temen sapa man al akhirata ing akhirat hubban kelawan temen kasiron kang akeh ngentikane Abi Zakaria tinggalkanlah dunia secara total maka kamu akan mendapatkan akhirat secara total karena keduanya ini napa kebalikannya faman tarokaha kulliha akhodaha kulliha. Barang siapa yang meninggalkan dunia secara total, maka akhruha kulliha, maka orang itu akan mendapatkan akhirat secara total. Maksudnya ninggalin dunia ini bukan kok terus kenapa gak gelem apa-apa barang dunia nggih mboten. Cuman maksudnya mboten dilebut ning ati. Perkara dunia ini gak sampai mlebu ning ati. Wa man ta'asa panawon iku akhadha ngalap sapa man ing dunya ayat dunya tegese dunya kulihaya sakabehane dunya tarakaha mongko tinggal sapa man ing akhirat ayil akhirat tegese akhirat wong kok tujuan hidupnya full total kuliha totalitas hidupnya untuk dunia, maka orang itu seperti meninggalkan akhirat secara total. Artinya tangi turu sing dipikir dunia. Wah, engko mari ini iki engko aku ate gawe klambi opo ben oleh lem-leman ngene, terus mari ini aku ate ne mangan opo sing kira-kira keren. Sampai ate turu pun sing dipikir jek dunia. Aku mari ini apa turu sik sesuk ben iso ngalahne sing liya misalnya. Urusane mulai melek sampai keturun. Niki jenenge kuliah. Kuliah itu totalitas. Urusane dunya tok. Tujuan hidupnya hanya dunia tok. Maka akhirat juga akan meninggalkan secara totalitas. Ail akhirat itu kese akhirat kuliah ya sakabehane akhirat. Ai faman mongko ta sapane wong iku ahabba temen sapa manat dunya ing dunya kubi kuliyati kelawan kuliah kelawan totalitas. Bil kuliah dikelawan bangsa sekabehane itu totalitas. Arodo mongko mingo sapa man arodo mongko mingo utawa mengelak menghindar sapa man anil akhirati saking akhirat bil kuliyati kelawan sekabehane. Fa akhadha mongko fa akhadha mongko tawi ngalap akhirat iku fi tarkiha ing dalem tinggal dunya untuk mendapatkan akhirat. Langkah mendapatkan akhirat itu sebenarnya adalah meninggalkan dunia. Contohnya pripun ngriyen contohnya ngeten, sampeyan budal sekolah kok niate krono Gusti Allah. Gusti Allah niku pun krono Gusti Allah cek mulai kesempatan urip cik dilalah wong tuwa ya cik sanggup nyekolahne misalnya. Kok krono Gusti Allah, maka sampeyan mbuh ning sekolah kuwi engko di nyek kancane lah, dibuli lah, gak masalah. Karena aku sekolah kok gak golek lem-leman wong, ngoten nggih. Iki mek urusanku kalih Gusti Allah. Iki akhirnya dia meninggalkan dunia atau kepentingan dunia. Contoh budal. Wah, krono niate budal krono Gusti Allah, krono Gusti Allah ngewe kesempatan cek urip, cek iso sekolah, terus budal sekolah, wis tak niat budal sekolah krono Gusti Allah nomor setunggal. Gusti Allah ngewe kesempatan nomor kalih pingin ngilangi kebodohan misalnya. Terus tiba no telat sama. Ya mas gak apa-apa, dia tetap budal no. Ngaten ya. Awas setan itu gampang bisi ingat kan. Setan itu bisi-bisi yang awakmu telat menikah usah budal no. Awakmu telat itu nggarai bendune guru. Niku jenenge was-wase setan. Nyapa kok ngoten? Krono nafsu niku senengane sempurna. Ae iki kami setan dituntut kok mending dari wong sempurna ya ojo sampai ketok elek. Ojo sampai ketok elek, padahal kebetulan IDW memang telat. IDW dibisiki setan ben gak ngakoni kekurangane awake dhewe. Telat ora apa-apa, seneni anjene telat, ngoten nggih. Wis telat terus malah bolos. Ini indikasi biasanya ngoten iki kudu trek was-was setan. Aku timbang aku telat engko anu isin ngambek kancane, isin ngambek lah ya akhire. Niki jenenge rugi dan merugikan. Jadi fa'akhadaha fi tarkiha aifa hubbul akhirah tegese mongko utawi demen akhirat iku sababun dadi iku sababil iqradi dadi sebab mingu anit dunia saking dunya. Sampeyan seneng akhirat, seneng lek oleh ganjaran, seneng sok ben oleh sak dari meninggal ning kubur panggone penak, sak dari dibangkit ning akhirat oleh surga. Seneng-seneng sing bangsa akhirat niku mengakibatkan justru ndarai sampeyan iku tidak mingu niku maksudnya ngaten lho. Mingu niku mboten nolak. Mingu niku mboten nolak, cuma tidak memperhatikan. Mingu niku sama kuwi sih, mingu sama dengan tidak memperhatikan. Ya tetep Kowe tetep wayahe golek dunya ya megawe ya megawe, tapi tidak memperhatikan atau tidak memprioritaskan. Wayahe dagang ya dagang, kok dagang rugi ya gak masalah, tetep dagang nek berarti niki ogah prioritasne atau mboten dilebokne ati lah. Niku jenenge mingu. Mingu ngono berpaling. Gak ngreken cara bahasa penak. Wong seneng akhirat niku ndadekne sebab wong niku gak sepiro ngreken ning urusan dunia. Wah awakku kok gak iso diarani wong top alah ya ora apa-apa. Ngoten lho Mas, terus nyantai. Aku yang melakui krono Gusti Allah misalnya. Niku kawo krono pingin nyenengne wong tuwek misalnya. Niku perintah Gusti Allah. Alhamdulillah tak ngaji ae ben nyenengne wong tuwek misalnya. Jadi anak soleh, investasi soleh. Ini juga sampean tujuan akhirat. Sampean sering, semakin sering sampean senang perkara akhirat, maka semakin sering pula kalian akan memalingkan pandangan kalian ke urusan dunia. Watar puha tawi tinggal, watar puha tawi tinggal dunyo fi iku fi akhdiha ing dalem ngalap akhirat. Ayo wabah dunia tegese utai sebagainya dunia bibar iku bisa bab ay oh bukan bading bukdu ay wabuh dunia tegese utawi sengit dunia iku bisa babi hubbil akhirat iklawan sebab demen akhirat. Orang semak pandangannya semakin ke depan, urusannya yang penting hasil akhir atau akhirat, maka orang ini tidak akan terlalu mementingkan urusan dunia. Wal makolah utai makolah al hadiah datang kaping siji wa salah sunalan telung puluh atau telung puluh siji iku an Ibrahim bin Adham saking Imam Ibrahim bin Adham rahimahu muki-muki melasi ing Sahih Ibrahim bin Adham sapa Allah Gusti Allah annahu sebelumnya saya Ibrahim bin Adham untuk annahu sebelumnya kelakuan iku kilatin ngendika haki lahu maring saya Ibrahim bin Adham makalah selanjutnya niki ngendikane saya Ibrahim bin Adham ketika saya Ibrahim bin Adham niki ditangleti orang lain, ditangleti nopo niki tangleti bima wajadta, bima sebab apa wajata nemu jenengan az-zuhda ing zuhud. Syekh Ibrahim kula nderek tanglet, kok saged jenengan niku zuhud niku keranten apa? Jawabane pripun? Saderenge dijawab niki diceritakne dulu supaya kita kenal siapa itu Syekh Ibrahim bin Adham. Disare kalih Imam Nawawi aibi ayi saya tegese kelawan loh nggih aibi ayi saya tegese kelawan dindine suwiji ahbabta demen sira utawa demen jenengan demen tarko tar tarko eh tarka tarka rohati dunia ing tinggal napa jenenge kepenake dunya. Meninggalkan kenikmatan dunia toliban krono nyubrih liro liro hatil akhirati maring kepenaan akhirat. Suatu ketika ada orang yang tanya kepada Syekh Ibrahim, kenapa kok jenengan rela meninggalkan kemudahan dan kenikmatan dunia demi mencari kenikmatan akhirat. Lah sadere niku saya Imam Nawawi nyeritakne ruwiya den wetake apa anahu setuhune Syekh Ibrahim bin Adham niki masyhur nggih. Iku kana ono sinten Syekh Ibrahim bin Adham ono iku sultanan dadi ratu fil baladi ing dalem suwijine negara. Fataro kamu kau tinggal sinten Syekh Ibrahim bin Adham tinggal-tinggal as-sultanata ing keraton atau ing kesultanan atau ing sifat kerat sifat ratu nih Wajtahida lan nemen-nemeni sinten Syekh Ibrahim bin Adham nemen-nemeni fil ibadati ing dalem ibadah fil makata ing dalem tanah Mekah wa ghairiha lan liyane tanah Mekah. Diceritakan Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah salah satu ratu atau pemimpin dunia atau pemimpin suatu negara yang meninggalkan jabatannya, sifat ratune, terus akhirnya berpindah haluan menjadi orang yang full ibadah di Mekah ataupun lainnya Mekah. Wa fir risalatil qurasiyati lan iku ketutur ing dalam kitab risalatil quraik Kusyairiyati ing dalam kitab risalah Kusyairiyah, kitab pokok tasawuf wa utawi Syekh Ibrahim bin Adham iku Abul Ishaq Ibrahim paringi asma Abu Ishaq Ibrahim Ibni Mansur kang dadi anak-anake Mansur, Raja Mansur min Quratil Balkha saking setengah saking pasar cilik tanah Balkha. Kana ono sinten Syekh Ibrahim bin Adham ono iku min abana ilmuluki saking piro-piro anake ratu, anake raja. Fakhoroja mongko metu, ceritane fakhoroja mongko metu sinten Ibrahim bin Adham metune yauman ing dalem suwijine dina mutasayyidan hale wong kang beburon. Fahasaro mongko nututi sinten Ibrahim bin Adham nututi as-sa'laban sa'laban ing kancil. Nek sing ngatakan sa'laban ing kancil au arnaban utawa terwelu utawa kelinci. Au arnaban utawa terwelu. Suatu ketika diceritakan ini sebab-sebab Syekh Ibrahim bin Adham menjadi seorang sufi besar. Suatu ketika masih dalam keadaan menjadi raja, ini berburu, kebiasaan raja ya, hiburan berburu sedang mengejar, ada riwayat yang mengatakan kancil, ada yang mengatakan terwelu, sedang mengejar berburuan lah. Wahwa utawi Syekh Ibrahim bin Adham iku fi tolabihi ing dalem buru ba'laban au arnaban, saat itu sedang mengejar. Fahadifun mongko nyuworo bihi kelawan Syekh Ibrahim bin Adham sopo hatifun suworo tanpa rupo. Lah kok cek enak-enak nguber hewan buruane moro-moro ada suara tanpa rupa yang memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, alihada ono to krono iki khulikot kholakata dendate ake sopo siro ambihada utawa kelawan iki umirta den perintah sopo siro. Moro-moro ini suworo cek penak-penak ngejar keburuan nenek suworo. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan atau dengan ini kamu diperintah? Apa awakmu iki memang diciptakan gawe buru kewan, buru makhluk liya? Apa krono iki beburon iki diperintah ambek sing dadekne awakmu? Ngoten pertanyaane. Suma hati pun mongko nulis suara tanpa rupa bihi kelawan Ibrahim bin Adham aidon hale malih. Sak manturi krungu suara ngoten terus enten suara malih. Mingkorbusi sirjihi saking napa namine lemeke jarane apa lemek lungguan saking lemek lungguh ing jarane Syekh Ibrahim bin Adham. Korbus niku anu lho, sampeyan ngerti numpak jaran kuwi enek joki to nggih, napa ning jenenge napa pelana, pelana niku job teko sing ditekekne ning dhuwur jaran. Lah samare enek swara ngoten terus enekne swara tapi teko ngisore job. Isore job. Napa job kendaraan iki, job tapi nggih sanes kendaraan waktu niku jaran. Teng isore job jaran iki. Suarane wallahi, suarane ngeten. Wallahi ma li hadza khalaqtu wala bi hadza umirtu. Wallahi demi Allah, ma li hadza ora krana iki khalaqtu den dadekake sapa ingsun wala bi hadza lan ora kelawan iki umirtu den perintah sapa ingsun. Lah kok moro-moro enten swara ning joke. Jok kendaraane ana swara. Demi Allah, saya tidak diciptakan untuk seperti ini. Maksudnya pas waktu itu berburu dan tidak pernah diperintah untuk seperti ini. Wah, bingung, kaget. Fanazala mongko temurun sinten Syekh Ibrahim bin Adham andabatihi andabatihi saking tunggangane Syekh Ibrahim bin Adham. Kaget suarane pinggi doa akhirnya mandek jegrek terus mandap wasodafalan ngerangkuli wasodafalan ngerangkuli sinten Ibrahim bin Adham ngerangkuli ro'iyan ing wong kang mangon tukang pengembala ro'iyan ing wong kang angon li abihi krono bapake Ibrahim bin Adham akhirnya mandap saking tunggangan terus marani salah satu pak kebun utawa napa istilah para pekerja peternakan sing anak buahe bapake fahodha moko ngalap sinten Ibrahim bin Adham ngalap-ngalap ngalap jubbatan jubbatan ing jubah lirohi kedue wong kang angon minas sufi saking ulu wala bisa halan nganggo ake sinten wala bisa halan nganggo sapa Ibrahim bin Adham ing sauf ing suf bulu wa bulan paring sinten Ibrahim bin Adham ing roin sing penggembala niku paring-paring farosahu ing jarane Ibrahim bin Adham wa malan perkara ma'ahu kang sartane Ibrahim bin Adham akhire marani wong pekerjane bapake tukang angon diparani dicedheki cak kelambi urune sampean dadi soft niku anu kelambi urun itu kelambi sing paling biasa di zaman itu, kelambi paling elek. Soalnya itu sufi ini, ada yang mengatakan sufi ini dari kata suf nih, kelambi ulu, ulu sing di kayak wol, benda adem ngetok. Ini kelambi api ini buatan campur sutro, campur nopo-nopo. Lah ini kelambi ulu ini dijaluk, cak kelambi ini sama tak jaluk ya. Terus genti kelambi ini, kelambi kebesarannya Ibrahim ini dicepoti, sak jaran-jarannya diparing ini, gue pekerjaan ini bapak ini, tukang angon loh. Mantuniku summa innahu, para saru, wa mama'ahu summa innahu mongkos tuhune, emongkos nulis tuhune Ibrahim bin Adham, iku dakola manjing sinten Ibrahim bin Adham, manjing-manjing al-badiyata ing alas. Tuma dakhala mongko nuli manjing sinten Ibrahim bin Adham manjing-manjing makata ing tanah maka maksude sak mantune tunggangane sing jaran sing jarane rat jaran kerajaan tadi diberikan dan baju kerajaan diparingne gentinge iki klambi ulu terus melampah melampah menyusuri alas-alas menembus alas-alas menuju kota apa Makkah. Akhirnya sampailah di Makkah beribadah dan belajar di Makkah. Wasohi balan ngancani, wasohi balan ngancani, biha kelawan Ibrahim bin Adham, sapa Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri. Bahkan Syekh Ibrahim bin Adam ini sampai berkawan dengan Sufyan ats-Tsauri. Wal Fadil bin Iyad Fudail, Fudail ini. Wal Fudail bin Iyad lan Syekh Fudail bin Iyad. Lek Sufyan ats-Tsauri ini wong sing walim, sing kengalimannya bahkan sederajat dengan Mahadhibil Arba'ah atau Imam Madhab 4. Bahkan Imam Tsauri ini ada madhabnya sendiri, namanya Madhab Tsauri. Ini ulama kondang di zaman itu. Dan berteman juga dengan Fudail bin Iyad. Fudail ini sing ceritane lucu. Fudail niku adalah seorang mantan perampok terkenal gitu. Kitab-kitab suci. Fudail bin Iyad niku mantan perampok kondang sing moro-moro tobat luluh gara-gara mendengarkan ayat Al-Qur'an. Ini ceritanya Fudail. Akhirnya dadi ulama. Ini nggih murite sinten namanya Fudail niki nggih ngaos atau dadi murite Sufyan ats-Tsauri. Ini akhirnya berkoncoan paling ulama-ulama gede, termasuk Ibrahim bin Adam dari ulama. Akhirnya dadi ulama. Pundi wae. Serat. Kalau Fudail bin Iyad wadakhala lan manjing sinten Ibrahim bin Adham asyama ing dalam tanah Sam, wa matalan meninggal atau wafat sinten Ibrahim bin Adham biha ing dalam tanah Sam, wa kanalan ono sinten Ibrahim bin Adham ono iku yakulu mangan sinten Ibrahim bin Adham ma'am min amali yadihi sangking ngamal tak sing sangking ngamali tangani Ibrahim bin Adham. Dan diceritakan sampai meninggalnya Syekh Ibrahim ini dados ulama besar. Sampai meninggalnya ulama Syekh Ibrahim bin Adham ini, ma'amnya, mata pencahariannya atau sesuatu yang dia makan hanya dari sesuatu yang dia kerjakan dengan tangannya. Artinya jadi pekerja wong biasa. Padahal ini sebenarnya apa, sebelumnya adalah seorang ratu. Mislu hisodi ngumpamani atau padane mintal apa jenenge tukang tenun. Wahibdul bisa tina lan ngerekso piro-piro kebun dadi satpam sawah atau satpame kebun kurma. Wa ghairu dalika lan saliyane mengkono-mengkono kuliah khisab wa khibdul bisatin. Akhir sampai meninggal jadi orang pekerja biasa, ma'am dari sesuatu yang dihasilkan dari tangannya saja. Sik niki tutup nih lho, niki padahal di urung jawab nih kola ngendika sinten sinten Imam Ibrahim bin Adham. Aisyidina Ibrahim tegese gusti kita Ibrahim bin Adham ngendikane ngeten. Kan wa pertanyaane enten ditangleti. Wahai Syekh Ibrahim, apa yang membuatmu menjadi zuhud? Apa yang membuat kamu bisa menjadi zuhud meninggalkan kemudahan dan kenikmatan dunia yang saat itu menjadi ratu, kok gelem moro-moro dadi wong biasa demi kenikmatan akhirat? Dijawab, kala ngendika sinten Syekh Ibrahim, Aisyidina Ibrahim tegese gusti kita Syekh Ibrahim, bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkoro roa itu ningali sopo insun al-kubro ing kuburan muhisan halikan nyusahake aiko tian tegese kang megot atau mutus likulu lil kulu bimaring piro-piro ati mutus-mutus anil mahbubatihi saking piro-piro perkara kang den senengi ati. Pertama zuhud gara-gara melihat kuburan itu menyusahkan. Sampean ningali sampean ningali tiyang meninggal niku dilebokne teng liang lahat kecil. Semer lho nggih. Kita mriku dhewean kan diuruk ditinggal. Syekh Ibrahim meninggal niku ningali kuburan itu susah. Padahal artinya kita semua pasti akan ke situ. Walaisalan ora ono mai sartane ingsun apa muannasun apa muannasun wong kang ngaring-ngaring aiman tegese wong yuskinu kang ngantengake sapa man ngantengake kalbi ing ati ingsun. Duh, kita elek seorang yang bisa menenangkan hatinya. Waro'a itu yang kedua, waro'a itu lan ningali sapa ingsun ningali toriqon ing dalan towilan kang dawa. Ai masafatan tegese laku baidatan kang adoh fil akhirati ing dalam akhirat. Walaisa lan ora ono iku mai satane ingsun opo zatun tam sangu opo zatun sangu yainuni kang nulungi opo zatin ing ingsun ala tilkal masafati ing atase mengkono-mengkono lakon sing dawa melihat perjalanan yang panjang. Wah, tiba-tiba urip ki sedih loh sing suwi ning akhirat. Wah, aku gung duwe sangu pikir ning akhirat. Waro itulan ningali sapa ingsun aljabbaro ing zat kang maha murba meseso, zat yang maha perkasa. Ayyalladzi tegese zat yukohiru kang makso sapa alladzi makso al-ibada ing pira-pira kawula maksa-maksa ala kulli maing atasai saben-saben perkara aroda kang ngarepake sinten Jabbar. Lah kok sang Jabbar niku kodian hale kang mutusi zat yang maha Jabbar, maha perkasa, yang bisa memaksa setiap makhluknya atau hambanya untuk berbuat apa saja. Lah kok tiba-tiba nanti menjadi hakim, nanti menjadi apa? Hakim, sang pemutus. Walai salat orang ono ikuli ketua ingsun opo hujatun hujah alasan. Aku gak duwe alasan sampai dike menghindar. Le aku pasti adili sampai sang maha Jabbar atau sang maha perkasa. Aima tegese perkara ya dulu kang nuduhake opo ma ala sihati da'wa, ala sihati da'wa ing atase napa sae dakwah ingsun. Alif ya intaha. Aku ala sihati dakwaya ing atase sae dakwa ingsun. Wal maqalah hasaniyata wasalasuna wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wa'alaikumsalam.